tentang dirimu, mengerti dan cintamu. Aku telah bosan lagi, aku tak mau lagi. Mengerti dan dirimu, mengerti dan cintamu. Thank you.